السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alaikum warahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan besar kepada kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam majlis ilmu. Syukuri nikmat ini dan tunggulah tambahan nikmat darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Akan semakin menambah kekokohan kita di atas majlis ilmu. Akan semakin menambah ilmu kita. Akan semakin menambah luasnya rahmat Allah yang Allah lingkupkan dalam majlis ilmu kepada kita. Akan semakin menambah sakinah, kedalaman dan kenikmatan sakinah yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam majlis ilmu. Syukuri dan syukurilah. Sebaliknya, yang tidak mensyukurinya, bahkan berusaha menghalangi manusia dari majlis-majlis ilmu, dari kajian-kajian tauhid, maka akan mendapatkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Mereka akan dijauhkan dari ilmu dan akan semakin dijauhkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, kata Allah, tak kala mereka berpaling maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati-hati mereka sehingga dua kali mendapatkan keterpalingan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kita masuk bab baru dalam kitab Tauhid ini. Bab kali ini judulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, babu qaulillahi ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mencipta sesuatu pun, bahkan mereka yukhlaqun justru dicipta, wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu mewujudkan satu pun pertolongan kepada orang yang menyembah berdoa kepada mereka, bahkan wala anfusahum yansurun, dan mereka betul-betul tidak mampu menolong diri-diri mereka. Ini judul bab kali ini. Sebelumnya kita telah melewati satu bab termasuk syirikan beristighatsah pada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya. Sebelumnya lagi ada bab masuk kesyirikan tiada pada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya lagi bab termasuk kesyirikan bernazar pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya lagi bab tidak bolehnya menyembelih. Sebelumnya ada dua bab yang sangat berhubungan. Ya, bab termasuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan bab tidak boleh menyembelih kepada Allah karena Allah itu tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bab-bab yang kita ketahui kesyirikannya karena perkara itu termasuk apa? Jenis dari jenis-jenis ibadah. Sebelumnya kita lewati bab-bab perkara itu termasuk kesyirikan karena berhubungan dalam sikap terhadap sebab akibat. Ya, ingat terus. Ya, ilmu besar ini. Kalau kita punya kekuatan dalam ilmu itu, maka insyaAllah ta'ala kesyirikan yang lain bentuknya kita bisa lihat. Ini syirik ini. Sebab dia termasuk ibadah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, berarti beribadah kepada selain. Kita bisa memahami ini syirik. Kenapa? Sebab dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Bahkan syiriknya ini syirik akbar ini. Sebab apa? Dia telah menganggap sebab itu iya, yang menyelamatkan yang ini, yang itu. Padahal sebagai sebab saja masih dipertanyakan. Sekarang babnya berjudul firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 191 192. Ayushrikun, apakah mereka melakukan kesyirikan? Ma la yakhluqu syai'a, sesuatu yang tidak pernah mencipta sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka dicipta. Wala yastati'una lakum nasra. Kembali kepada kalimat sebelumnya, apakah mereka melakukan kesyirikan pada sesuatu, pada dia yang tidak bisa menolong mereka-mereka yang berdoa, beristighatsah, beristi'adzah, menyembelih untuknya dan semacam itu, berbagai ibadah. Tidak bisa menolongnya. Bahkan wala anfusakum yansurun. Diri-diri mereka sendiri, Tuhan-Tuhan itu sendiri tidak bisa menolong diri-diri mereka. Baik. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Kalau terhadap kitabut tauhid sangat jelas hubungannya. Kalau bab ini dengan kitabut tauhid jelas hubungannya. Saya langsung pembahasan syirik ini ya. Baik. Kalau hubungan dengan bab sebelumnya, bab sebelumnya tentang apa? Istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi yang kita sebutkan, apa hubungannya? Di mana penempatan ini? Ya, hubungannya. Selain Allah, sebab apa? Sebab apa? Permintaannya tidak diterima. Permintaannya tidak didengar. Lalai orang mah. Ya, nanti di hari kemudian dia juga akan dikafiri, diingkari oleh yang menyembah. Wala tad'u, langsung Nabi dilarang. Jangan kamu berdoa. Menekankan kepada orang yang beribadah kepada selain Allah itu betul-betul salah. Sekarang menekankan bahwa syirik itu betul-betul menjijikkan dari sisi yang diibadahi betul-betul tidak pantas untuk diibadahi. Yang diibadahi betul-betul tidak pantas untuk disembah. Yang dimintai doa betul-betul tidak pantas untuk dimintai doa. Yang dimintai penjagaan betul-betul tidak pantas untuk dimintai penjagaan. Yang dimintai pertolongan betul-betul tidak pantas untuk dimintai pertolongan. Yang disembelihkan untuknya tidak pantas betul untuk disembelihkan, dibesarkan dengan itu. Baik. Lihat, ayyushrikun. Apakah mereka melakukan kesyirikan terhadap? Ini menjelaskan siapa yang disembah, siapa yang diibadahi. Jadi sembah yang diibadah itu apa? Malaikat luku syi'a wahum yakluk wahum yukulakur. Iya. Mereka tidak pernah mencipta sesuatu pun. Dan mereka justru yang dicipta. Ini burhan tauhid. Dari sisi keadaan yang disembah, yang diibadah, yang diibadah. Baik. Kita baca dulu semua keterangan yang ada dalam bab ini. Wa qawlihi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang kalian seru, kalian sembah, kalian doa kepadanya min duni selain Allah itu, ma yamlikuna min kitmir, tidak memiliki sesuatu pun, walaupun satu kitmir dia tidak punya. Kitmir, kalau kita makan kurma, ya, dan kurma habiskan kurmanya. Iya. Setelah habis tinggal apanya? Hah? Biji. Biji ini dibuang. Tapi orang musyrik bukan biji. Congkel-congkel itu biji. Hah? Congkel-congkel itu bijinya akan keluar selaput lagi. Iya. Akan keluar selaput halus itu. Pembungkus halus. Nah, itu kitmir. Yang disembah selain Allah tidak memiliki sesuatu pun, bahkan sesuatu yang terkecil dari sesuatu yang dibuang, mereka tidak memiliki. Ini burhan jelas. Pantaskah diserahkan padanya ibadah? Pantaskah? Betul-betul kebodohan yang nyata. Semua selain Allah Subhanahu. Baik. Wa fi sahih, setelah menyebutkan dua ayat dalam surah Al-A'raf dan ayat dalam surah Fatir, beliau menyebutkan beberapa hadis. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يكلف قوم شجوا نبيهم فنزل ليس لك من الأمر شيء. dalam hadith yang sahih dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata, syudyan Nabi, Nabi telah dilukai. Nabi telah dilukai. Yauma Uhud, di hari perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatu, bahkan gigi geraham beliau pun pecah. Artinya senjata musuh berhasil menembus helm besi Nabi, sebelumnya menembus pertahanan para sahabat, pertahanan Nabi, menembus helm besi Nabi, memecahkan, merobek mulut Nabi Sallam, memecahkan gigi beliau alaihi salatu wassalam. Faqal, maka Nabi bersabda, kaifa yuflihu qawm, kaifa yuflihu qawm, bagaimana mungkin yuflih, beruntung, selamat kaum, sebuah kaum, syajju nabiyahum, yang telah melukai Nabi mereka. Ini kalimat seolah-olah tidak akan ada keberuntungan bagi mereka. Tapi turun ayat, laisa laka minal amri syai, sama sekali tidak ada sedikit pun juga untuk engkau ya Muhammad minal amr dalam urusan ini. Beruntung tidaknya, iya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hujjah tauhid yang sangat khusus, mendalam, mengena. Iya. Baik, kita lanjut dulu. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalam hadis yang sahih pula dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. Di riwayat yad'u ala Syafwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Beliau berkata bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Nabi berdoa. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat yang terakhir dari salat fajar, salat subuh. Berarti ini rakaat keberapa itu? Rakaat ketiga. Ya, supaya ngantuk-ngantuk. Rakaat kedua, bangun dari rukuk setelah Nabi, beliau mendengar Nabi mengatakan Allahumma la'an fulana wa fulana, ya Allah laknatlah si'an dan si'an. Ba'dama yakul, setelah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, berarti tepatnya Nabi mengucapkan doa laknat ini di akhir rakaat di salat subuh, setelah bangun dari rukuk setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di situ beliau mengatakan Allahumma la'an fulana wa fulana, ya Allah laknat la si'anu dan si'an. Ini doa qunutna nazilah. Ini doa qunut nazilah. Baik, maka apa yang turun? Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Sama sekali tidak ada laka bagi engkau minal amr, dari urusan ini syai' sedikit pun juga. Nabi tidak diberi, tidak ada wawinan Nabi SAW sedikit pun juga dalam perkara ini. Sebab ini hanya miliknya al-ma'budul haq. Ia yang maha berhak untuk disembah. Selainnya dari makhluk siapapun, bagaimanapun besarnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki. Ini burhan yang sangat khusus. Ia burhan yang sangat khusus. Terkhusus kalau kita paham bahwa kesyirikan yang paling hebat, yang paling susah ditinggalkan, kalau syirik mendatangi kekuburan, kalau syirik mendatangi pohon, kemudian bawa sesuatu ke pohon itu, banyak orang musyrik juga bilang, itu orang musyrik itu. Orang musyrik juga bilang, dengok-dengok nah, masa pohon dikasih begitu? Tapi syirik yang berhubungan dengan orang soleh, nah ini berat, ini lepas ini. Daya tariknya hebat. Sebab asal cinta kepada orang soleh itu jelas, jelas ada. Karena itu kita perlu hujjah, burhan yang lebih dalam. Nah ini dia hujjahnya. Ini luar biasa ini, pilihan-pilihan hujjah di sini. Dan kalau orang hanya sekedar baca saja, dia tidak akan melihat kedalaman pembahasan dalam kitab Tauhid ini. Baik. Kita bisa paham ya, ini hujan ya? Iya. Nanti pembahasan selanjutnya akan lebih dipahami. Kita akan perdalam makna di ayat ini. Apa? Hadis ini, peristiwa ini insyaAllah. Wafi riwayat, dalam riwayat yang lain, Nabi mendoakan celaka kepada Safwan bin Umayyah, disebutkan namanya. Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Maka turun, laisa laka minal amri syai'. Sayyid wafihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berapa? Hadis yang ketiga, yang satu itu riwayat. Tapi hadisnya ada tiga. Wafihi dalam hadis yang sahih pula an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina unzila alaihi." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bangkit ketika diturunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu yang terdekat. Turun ayat ini. Anzir, beri peringatan. Nabi semenjak diutusnya memang disuruh memberi peringatan. Tapi ini perintah khusus memberi peringatan kepada keluarga beliau, kerabat beliau yang terdekat. Alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW bangkit, berdiri, faqal, maka beliau berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, aw kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a." Ya Abbasu Ibnu Abdul Muttalib la tughni anta min Allah shay'a ya Safiya ammata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tughni anki min Allah shay'a wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu min mali ma shi'ti la tughni anki min Allah shay'a. Nabi bersabda menyeru, wahai masyarakat Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, beli diri-diri kalian. Ishtaru, beli diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Di sini titik utama pembahasan kita. Kata Nabi, saya tidak bisa memberi ghina, kecukupan kepada kalian, minallah, dari Allah, syai'an sedikit pun juga. Sedikit pun juga, tidak ada. Saya. Bisa memberi kecukupan kepada kalian. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencelakakan kalian, apa yang semisal. Ini umum. Kemudian beliau panggil pamannya yang tercinta, Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib. La ughni anka min Allah syai'a. Saya tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau dari Allah. Syai'an sedikit pun juga. Perhatikan kalimat syai'an, nakirah, berada dalam susunan la ughni, penafian, sehingga mencakup segala sesuatu kecukupan saya tidak bisa. Kemudian beliau panggil bibi beliau yang beliau cintai, Ya Safiya, wahai Safiya, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bibinya Rasulullah. La ughni anki min Allah syai'a. Saya tidak bisa memberi kecukupan sedikit pun juga dari Allah untukmu. Kemudian lebih khusus lagi, putri beliau yang tercinta, Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Kalau tadi, wahai Quraisy, sukunya, wahai ini, pamannya, bibinya ini, wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Salini min mali ma syi'ti. Minta kepadaku dari hartaku sebagaimana yang kamu kehendaki. Kalau keperluan kamu berhubungan dengan harta yang saya miliki, hajatmu, ya minta, terserah. Tetapi, la ughni anki min Allah syai'a. Kalau ada sesuatu yang datang dari Allah, saya tidak betul-betul, tidak akan bisa memberi kecukupan kepada engkau sedikit pun juga. Apa posisi Nabi di sini? Nabi betul-betul menyadari dirinya sebagai hamba, sebagai penyampai. Beliau nyatakan di hadapan kaumnya, orang terdekatnya, beliau tidak bisa memberi kecukupan sedikit pun juga. Kalau begitu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, dimintai kecukupan, perlindungan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini burhan yang sangat hebat. Kalau kita paham ini, tidak ada orang yang baca barzanji. Tidak ada maudud lompoa, maudud cahdia. Tidak ada orang-orang yang hatinya terikat kepada Rasulullah SAW dari sisi harapan kepadanya. Minta kecukupan kepadanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Apanya kamu dari Nabi Muhammad? Ini anaknya sudah. Nabi bilang, saya tidak bisa beri kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Ini hujjah yang sangat jelas, burhan yang sangat dahsyat, yang merontokkan iya segala ketergantungan kesyirikan, segala ketergantungan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua orang soleh, ketergantungan kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat keterangan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala terhadap bab ini. Kata beliau, qawlullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهين النقلية والأقلية ما ليس لغيره. كتب يا رحمه الله تعالى firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka melakukan kesyirikan kepada yang tidak mencipta sesuatu pun dan mereka justru dicipta. Hada, ini kata beliau adalah syuruk. Mulainya beliau fi barahini tauhid, dalam memberi burhan kepada burhan terhadap tauhid. Ini adalah syuruk, iya, penjelasan yang mana beliau akan menjelaskan adillah, dalil-dalil tauhid. Jadi tauhid itu memiliki burhan-burhan, iya, dalil-dalil an-naqliyah wal-aqliyah, naqliyah dari Quran dan Sunnah dan dari sisi akal, ma laysa li ghairi, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dari sisi pendalilan akan sebuah perkara, maka inilah perkara yang paling hebat pendalilannya, paling luar biasa pendalilannya. Tapi bersamaan dengan itu, perkara ini pula lah yang paling banyak diselewengkan oleh manusia. Ini adalah keanehan yang paling aneh di muka bumi. Ini keanehan yang paling aneh di muka bumi. Pembahasan tentang tauhid, burhan-burhan tauhid, pemurnian ibadah, dan betul-betul rusak menjijikkannya kesyirikan, ini perkara yang sangat-sangat jelas. Tapi bersamaan dengan itu, lawan dari perkara ini justru menjadi perkara yang digemari masyarakat. Kenapa sampai banyak orang yang tidak bisa memahaminya? Kabur akan burhan ini, padahal jelasnya perkara ini. Ini keanehan yang paling aneh. Kalau ada orang di malam hari ini, tapi dia sudah dewasa ya, dia mengatakan, yang mana itu cahaya matahari di waktu malam? Yang mana cahaya matahari? Antum merasa aneh pernyataannya? Aneh atau wajar? Di malam hari ini? Aneh? Tetap aneh? Kenapa? Kenapa aneh? Bukan pertanyaan di waktu malamnya. Kenapa sangat aneh? Dia kan sudah beberapa kali melewati siang hari. Bertahun-tahun dia sudah melewati siang hari. Tapi bersamaan dengan itu, masih kurang jelas bagi dia cahaya matahari. Walaupun di malam hari, dia bertanya, kita akan menganggapnya aneh. Yeah. Sebab jelasnya cahaya matahari. Walaupun orang di dalam tempat yang gelap, akan menyadari cahaya matahari. Walaupun orang buta akan menyadari cahaya matahari. Orang buta walaupun tidak melihat, kalau jalan langsung perhadapkan, itu tetap ada efek dari cahaya matahari. Tapi dia, walaupun jadi malam hari ini, dia mengatakan seperti ini, berarti keanehannya aneh betul. Terus lebih aneh lagi kalau dia bertanya di siang, hari. Iya, mana itu cahaya matahari ya? Kenapa kita menganggapnya aneh? Ini keanehan yang paling aneh. Kenapa kita menganggapnya aneh? Karena jelasnya cahaya, matahari. Demikian pula kita bisa memahami anehnya orang-orang yang tidak bisa melihat burhan dari tauhid. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh, betul-betul aneh. Padahal cahaya matahari pun hanyalah bahagian dari burhan-burhan tauhid. Kita baca dulu keterangan Syekh rahimahullah taala. Jadi kita dapatkan dari keterangan Syekh pertama, bahwa bab ini adalah bab yang menjelaskan burhan dari burhan tauhid. Dan kita dapatkan pula ilmu bahwa tauhid mempunyai burhan naqliyah dan aqliyah yang bahkan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena jelasnya perkara ini. Metode burhan, metode penampakan tauhid itu luar biasa hebatnya dan jelasnya. Kata beliau, fataqaddama anna at-tauhidain, tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat, min akbari barahin wa adhamiha. Telah lewat, kata beliau, bahwa dua tauhid. Tauhid ada berapa? Tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, dan tauhid uluhiyah. Kata beliau, dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid asma al-asma sifat, ini adalah sebesar-besar burhan, seluas-luas burhan dari tauhid. Ini Syekh berbicara kepada kita menjelaskan tentang burhan tauhid. Burhan tauhid yang paling besar, paling jelas, itu dari sisi rububiyah Allah dan dari sisi nama-nama dan sifatnya. Kita semua mudah memahami bahwa Rabb hanya satu. Bahwa nama dan sifat Allah hanya miliknya. Kalau begitu, selalu mudah kalau begitu kita mengatakan bahwa la ilaha illallah, ia semata kalau begitu yang berhak untuk disembah. Baik, ini keterangan singkat dari beliau rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita akan burhan dari tauhid global, yaitu melalui rububiyah Allah dan melalui nama-nama dan sifatnya. Bisa dipahami ya? judul bab itu, ya, itu tidak lepas dari ini, uraian dari Burhan Tauhid melalui rububiyah. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka melakukan kesyirikan terhadap yang tidak mencipta? Mencipta itu apa? Rububiyah. Orang musyrik kan tahu, yang mencipta hanya Allah. Ya. Yeah. Mereka yang menyembah dan disembah itu tidak bisa mencipta, justru mereka dicipta. Mereka tahu ini. Dan Allah jadikan ini sebagai hujjah kenapa mereka justru melakukan kesyirikan. Jelas? Ini burhan tauhid, uluhiyah, kepurnian ibadah hanya kepada Allah melalui rububiyah. Kandungan-kandungan rububiyah. Kalau melalui nama dan sifat Allah, ini banyak sekali. Kalau kita yakin bahwa kemuliaan penuh, sempurna hanya Allah yang miliki. Yeah. Anggap misalnya, sifat memiliki. Sifat memiliki segalanya, sempurna hanya Allah. Cukup sekadar kita yakin ini, maka apa? Kita tidak akan mungkin menyembah selainnya. Tidak mungkin kita menyembah selain Allah. Untuk apa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyembah. Ayat kedua, ya, yeah, berhubungan dengan perkara itu. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun juga, bahkan satu pun qitmir tidak. Pantas sekali sembah. Ini burhan zahir dari sisi rububiyah, dari sisi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kita akan lanjutkan pada penyusunan. Sekian dulu. Subhanallah.